Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به ابواب الخير وتنغلق به ابواب الشر وعلى اله الاطهار واصحاب الاخيار اللهم يا ربنا ان نسألك علما نافعا اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم يا ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa istiqomah di majlis tafsir ini. Semoga Allah menambahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran, berikan kepada kita pemahaman, memudahkan untuk mengamalkannya, dan kelak kita bisa dikumpulkan bersama ahli Quran dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah sesaat singkat yang juga akan kami hadirkan di esok hari, kita sudah mendekati bulan Muharram. Bahkan hari kemarin Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah. Beberapa hari lagi kita akan masuki tahun baru Muharram, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Sudah sepantasnya kita untuk mengingatkan umat akan tahun baru Hijriah, agar kedepannya mereka bisa membiasakan menggunakan tahun baru Hijriah. Sebab dengan tahun Hijriah, tahun Qomariyah, tahun Arab Idruah, sangkut pautnya dengan hukum-hukum hari-hari dan bulan-bulan yang ada di dalam Islam. Maka membiasakan dengan bulan atau tahun Hijriah adalah membiasakan juga dengan hukum-hukum Islam. Sebab banyak sekali, bahkan kalau kita berbicara tentang hukum di dalam Islam yang ada hubungannya dengan tahun, bulan, dan hari, misalnya haul dalam urusan zakat, kemudian masalah iddah tentang bulan, 4 bulan 10 hari dan seterusnya, usia balig, usia tamyiz, dan semuanya itu bukan dihitung dengan tahun Masehi, tapi dihitung dengan tahun Hijriah. Maka wajib bagi semua orang tua untuk mengetahui kelahiran anaknya di dalam tahun Hijriahnya, bukan di tahun Masehinya. Tapi kenyataannya kebalik semuanya. Itu kelemahan kita dan harus kita sadari, sebab nanti akan ada hubungannya dengan perintah Nabi, muru auladakum bisolati inda sab'in. Kalau mereka masuk ke usia 7 tahun, hendaknya sudah kita mulai perkenalkan kepada mereka kewajiban-kewajiban seperti sholat dan lainnya. Nah, usia tahun pertujuan apa? Bukan tahun ulang tahun 7 tahun tahun Masehi, bukan itu. Akan dari tahun Hijriah. Dan harus sadar kita ini. Dan mungkin kita ini umat yang paling lemah. Umat yang paling lemah. Kita ini yang aslinya adalah umat yang paling kuat, tapi jiwa kita, bukan umat, Kita ini paling lemah, gampang ikut-ikutan. Mudah ikut-ikutan. Tidak seperti bangsa-bangsa lain. Kita ini lihat, di Indonesia umatnya umat Islam semuanya. Tahun baru Masehi ikut-ikutan, tahun baru Cina ikut-ikutan, tahun baru Mei ikut-ikutan semuanya. Tapi di Cina sana enggak ada perayaan tahun baru Hijriah. Di Amerika tidak ada perayaan tahun baru Hijriah. Biar kalau biarpun hanya dengan atas dasar untuk suka-suka dan senang-senang, tidak pernah mereka merayakan hal-hal semacam ini. Tapi kita gampang ikut-ikutan, mudah niru. Sehingga sampai hal yang sangat penting termasuk tahun baru Hijriah dilupakan. Makanya perlu di tahun baru Hijriah kita buat gebyar agar orang tahu ini loh tahun baru kita. Dan kita tidak mengatakan itu hari raya, hari raya adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Akan tapi perlu membuat satu gebrakan agar umat sadar ini tahun baru kita. Muqaddimah untuk kita menghindari daripada tahun baru Masehi. Yang di situ banyak hura-hura dan kemaksiatan. Kita perlu berbangga dengan tahun baru Hijriah. Yang dihubungkan dengan hijrahnya Nabi SAW, biarpun penetapan tahun baru Hijriah adalah jauh setelah Rasulullah wafat. Akan tapi diberi istilah Hijriah agar kita sadar dengan pergantian tahun kita harus membuat pergantian perilaku, pergantian sikap, pergantian kebiasaan, hijrah menuju kemuliaan. Ini yang pertama. Kedua, amalan-amalan, dan insya Allah akan kami ulang di minggu-minggu ini di majelis esok pagi dan juga majelis malam Selasa, agar kita semakin yakin dengan ini semuanya. Dan jangan lupa yang punya kesempatan tahun baru Hijriah untuk membuat gebyar, hadir niat untuk menampakkan syiar Islam di jalan-jalan, membuat gebyar bagi wanita, adik-adik putri yang terhormat menjaga akhlak, yang terhormat menjaga akhlak. Jika tidak bisa terhormat, tidak bisa menjaga akhlak, di rumah saja anda ikut membuat gebyar itu. Tapi baik kaum kria ini sudah harus bersemangat untuk ini semuanya. Yang terhormat, yang rapi, yang sopan di tengah jalannya. Bukan seperti orang merayakan tahun baru Masehi, sopan dengan perbanyak zikir kepada Allah, istighfar dan seterusnya. Semoga tahun yang lalu diampuni oleh Allah dan berharap tahun depan menjadi tahun kebaikan untuk kita. Membaca, setelah itu baca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Dan memang itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi secara khusus doa semacam itu. Akan tapi ada isyarat dari Nabi, setiap ada pergantian, hendaknya kita mempunyai doa-doa. Makanya doa mengajarkan doa waktu pagi, doa waktu sore. Bahkan Nabi juga mengingatkan bahwasanya kita harus membuat musim. Musim itu adalah momen-momen yang baik untuk kita memulai segala kebaikan. Maka para ulama-ulama, para solihin menjadikan tahun baru ini momen juga untuk kita membuat evaluasi, mengingat atau membuat koreksi terhadap apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu. Kemudian menaruh harapan besar kepada Allah untuk bisa punya program-program kemuliaan di tahun yang akan datang. Kita hadirkan kesadaran untuk membuat program besar, sekaligus kita mulai di tahun baru, kemudian kita serahkan kepada Allah dengan berdoa. Ini yang harus kita hadirkan. Dan tidaknya setiap kampung membuat semacam ini. Bagi para ustadz-ustadz yang punya punya jamaah, punya murid, punya ini, hendaknya membuat yang semacam ini di kampung-kampungnya. Dan diserukan kepada semuanya untuk bisa menghafal. Kalau tidak menghafal, dicatat. Contoh kami itu kami tidak hafal kelahiran anak-anak kami itu. Cuman harus ada catatannya hijriahnya. Kalau menghafal, lupa. Saya suka lupa kalau nama-nama tahun. Sehingga anak pertama tahun berapa? Tidak hijriah, tidak masehi. Tidak hijriah, tidak masehi. Akan tapi ada catatannya. Tidak hijriah, tidak masehi. Tapi harus ada catatannya. Dan kalau mau ditonjolkan, tonjolkanlah tahun baru hijriah. Tahun baru hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, hubungan pemberian nama tahun baru hijrah ini untuk mengikat kita dengan Nabi saja. Bukan karena kejadian hijrahnya Nabi di tahun baru hijriah, bukan karena hijrahnya Nabi di bulan Maulid Nabi. Nabi lahir di bulan Maulid, Nabi hijrah di bulan Maulid, Nabi wafat di bulan Maulid. Baik. Ini kemudian juga jangan lupa setelah masuk Muharram adalah Muharram bulan haram, bulan istimewa, bulan mulia, hendaknya kita memperbanyak juga ibadah di hari itu, khususnya puasa di hari Asyura, hari yang ke-10. Hari ke-10 aja sunnah yang sangat dikukuhkan. Nabi berpuasa di hari Asyura. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadha yawmu Asyura, ini adalah hari Asyura, tanggal 10. Hadha yawmu Asyura, lam yaktubillahu alaikum. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Lam yaktubillahu alaikum, lam yaktubillahu alaikum siyamahu. Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa ana shaimun, aku puasa. Faman syaa'a falyasum, faman syaa'a falyuftir. Yang mau puasa silakan puasa. Yang tidak mau puasa enggak apa-apa, karena itu sunnah. Tapi sunnah yang dikukuhkan. Kemudian dalam riwayat lain juga, Imam Muslim meriwayatkan tentang puasanya Nabi di 10 Muharram dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hina qama yani sama Rasulullah, tatu kata Nabi Muhammad berpuasa. Jadi waktu Nabi berpuasa di 10 Muharram, wa amara an-nasa bi siyamihi, kemudian menyuruhkan orang, nyuruh orang, wa amara bi siyami, menyuruh orang lain untuk berpuasa, suruhan sunnah. Tapi qala Rasulullah, qala ya Rasulullah, mereka para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, hadza yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara. Ini hari yang biasa diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini adalah kisah kepekaan sahabat Nabi. Tidak ingin menyerupai orang Yahudi. Di saat Nabi berpuasa di hari Asyura, sementara hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan hari yang diagungkan oleh Nasrani. Kemudian Nabi berpuasa. Para sahabat Nabi tidak nyaman kalau punya pekerjaan yang menyerupai dengan orang Yahudi. Nanti akan kita hubungkan di esok hari tentang tahun Masehi. Kebiasaan orang Nasrani, kebiasaan orang Yahudi mengagungkan bulan Masehi, tahun Masehi. Mestinya kita tidak nyaman. Kita agungkan yang seharusnya kita agungkan. Dalam rangka berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan kita niru, beda niru itu. Permasalahan ada dalam niat kita itu. Tasyabbuh itu beda. Sebagian orang waktu kita merayakan, mengagungkan tahun Hijriah, mengatakan ini kayak ngikuti orang Nasrani. Mentasyabbah bikomin fahuwa minhu. Menyerupai. Enggak. Jadi sebetulnya masalah menyerupai dan tidak menyerupai, dasarnya di dalam niat. Apa maksudmu untuk melakukan itu semuanya? Dan Nabi berpuasa di hari Asyura tanggal ke-10. Kemudian para sahabat Nabi mengkritisi, bukan ngeritik Nabi. Artinya kejanggalan di dalam hati para sahabat Nabi ini adalah karena iman. Ya Rasulullah, bagaimana kita akan berpuasa di hari yang orang Yahudi juga puasa di situ? Nah, Nabi SAW menghargai sahabat Nabi. Dan itu pun juga dari wahyu. Fa in kana al-amal muqbil, jika aku masih menemui tahun yang akan datang, insyaallah kalau aku menemui tahun yang akan datang sumnah, niscaya aku pun akan berpuasa al-yum tasik di hari ke-9. Dalam riwayat la in istu ila qabil al-asuman at-tasu'a, dalam riwayat lain, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa di tanggal ke-9. Maka disunnahkan di atas sunnah. Kalau kita ngambil Asyura saja sudah sunnah. Maka sunnah di atas sunnah ditambah dengan Tasu'a tanggal 9-nya. Sehingga 9 dan 10. InsyaAllah penjabaran lebih luas akan kami hadirkan di esok. Adapun pahalanya adalah ahtasibu Allah yukafi rasanata alladhi qoblah. Dalam riwayat, pahalanya ahtasibu Allah yukafi rasanata alladhi qoblah. Aku berharap Allah akan mengampuni dosa yang lalu. Jadi pengampunan dosa dari Allah. Dan pahalanya besar. Kalau ada yang ingin berpuasa mulai tanggal 1 Muharram, bagus. Berpuasalah karena itu bulan haram. Sumu minal hurm. berpuasalah kamu di bulan haram. Sebab Muharram adalah termasuk bulan haram. Bulan haram ada tiga. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu, Rajab. Sumu minal haram. Berpuasalah engkau di bulan haram. Secara umum, itu adalah anjuran dari Nabi untuk memperbanyak puasa di bulan haram. Utuh, sebulan penuh, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa tanggal 9 dan 10. Ini. Berpuasa. Adapun riwayat-riwayat yang bermacam-macam tentang faedah, faala, pahala-pahala, ditutup dulu. Tidak usah di para asatid, kami himbau, tidak usah menggambar-gembarkan tentang riwayat-riwayat. Karena itu perlu diseleksi lagi. Banyak ulama hadis dari kita mengatakan riwayat-riwayat palsu yang mengatakan keutamaan hari ini begini, keutamaan hari itu begitu. Jadi bermasalah nanti. Loh, bahkan tidak usah terlalu banyak mendengar yang demikian itu. Karena banyak riwayat-riwayat yang tidak benar. Tidak kita sebutkan, hanya isyarat saja. Besok insya Allah pada waktunya. Yang jelas bulan haram adalah bulan mulia. Supaya kita tidak masuk di dalam kesalahan. Dan juga tidak membuat hujah yang menjadi senjata makan tuan. Sehingga sebagian orang membid'ahkan sekelompok kaum, karena memang sekelompok kaum tersebut tidak waspada di saat membawa riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Dan yang mengatakan riwayat itu adalah banyak yang palsu adalah ulama kita. Bukan serta-merta yang mengatakan hadis palsu lalu kita katakan ini ulama. Ulama yang anti ahli sunnah wal jamaah bukan. Anti sufiah bukan. Jadi cukup dengan riwayat-riwayat seperti itu adalah insya Allah besok akan kami hadirkan. Tunggu insya Allah hari insya Allah sampai itu. Jangan sampai ada yang terlewatkan panjang lebar waktu yang lebih luas. Baik, ini saja mukaddimah isyarat dan besok kami ulang dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita. Amin. Dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan juga sudah ada buletin yang mohon ini bisa dimiliki ini buletin. Buletin yang sudah dilebarkan berapa ribuan dan kami himbau kepada siapapun di kota-kota yang jauh. Anda yang menyaksikan saat ini, mungkin Anda di, bahkan mungkin di luar negeri sana, jika masih komunitas orang yang berbahasa Indonesia, bisa mengambil di www.buyayahya.org, nanti ada masalah amalan di bulan Muharram. Anda bisa yang menyaksikan dimanapun Anda berada, kemudian Anda print yang cantik, yang bagus, bisa dibuat seperti ini. Ini hukum puasa di bulan Muharram, sekaligus sedikit risalah tentang kembalikan iman di tahun baru Hijriah. Artikel Oase Iman itu bisa disebarkan sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang Anda kehendaki dan siapapun diperkenankan untuk mencetak. Syaratnya adalah tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dipotong yang tidak pada tempatnya. Biarkan seperti itu saja supaya tidak menjadi fitnah. Kadang-kadang dipotong. Yang berhak memotong hanya tim saja agar dijaga. Sebab kita tidak ingin nanti ada kesalahpahaman gara-gara pemotongan yang salah. Baik, ini saja. Mari kita lanjutkan kita dengan surat An-Nisa. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. وَدَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Kemarin sudah dicelentrehkan panjang lebar bagaimana hubungan kita semestinya kepada orang-orang munafik yang dia merusak dari dalam. Dan terus kita harus waspada. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang lemah dengan bisikan-bisikan orang munafik. Sehingga di dalam ayat-ayat sebelumnya, terus Allah memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang keutamaan-keutamaan di dalam berjihad. Supaya kita terus maju dalam keadaan apapun. Dan pada ayat ini pun Allah menegaskan, wala tahinu, wahai orang yang sudah mulai berjuang, sudah niat untuk berjuang di jalan Allah, wala tahinu, jangan kau merasa lemah, merasa takut. Berjuang dengan apapun, kalau pada zaman ini adalah waktu perang Uhud. Di saat adanya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Raisul Munafik, yang berada di barisan kaum muslimin. Memang orang munafik itu merepotkan, merusak, sesaat menghentikan kita untuk berperang, menghalangi kita berperang, dan nanti sesaat lagi juga mengajak kita berperang, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam. Munculnya terorisme. Terorisme, teror. Ya ini ngajak membantai orang Islam, membantai, membuat kerusakan. Itu kan mencoreng Islam juga. Itu orang munafik itu. Orang-orang munafik sesaat menghentikan, mengajari kita untuk tidak maju perang. Sehingga betul munafik yang saat ini muncul pakai label-label Islam di Indonesia. Kalau sama orang Islam, tidak pernah santun, tidak pernah baik, membuat permusuhan saja. Tapi kalau sudah dengan orang di luar Islam, mesra banget. Umat Islam dibantai pun tenang saja, tapi di saat satu orang Nasrani misalnya, tercelakai, terlukai oleh umat Islam, dan itu pun juga karena oknum, mungkin pelakunya adalah juga orang yang tidak dekat sama Islam, hanya karena pelakunya Islam langsung diekspos. Islam membuat kerusakan, kerusakan. Ini yang ada saat ini. Nah, ini adalah munafik-munafik. Maka ditegaskan, wala tahinu, jangan engkau merasa lemah. Di dalam berjuang ini, baik berjuang secara fisik atau secara pemikiran atau dengan hartamu yang akan kau infakkan untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah termasuk pesantren, madrasah, pendidikan agama. Fibtigha'il qaumi, di dalam engkau mengejar, mencari musuh-musuhmu itu. Jangan lemah kalian. Ternyata orang Islam tidak harus dikejar saja. Tapi kita pun banyak harusnya izin inisiatif untuk mengejar mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Harus kita cari. Tapi kita tidak memulai mereka yang sudah telah melakukan kesalahan kepada kita. Tidak boleh kita diam-diam. Atas dasar sabar dan sabar dan sabar. Mereka merendahkan Islam. Boleh kau sabar urusan hak pribadimu. Jika duitmu diambil oleh seseorang, kau sabar. Jika tidak ada orang yang meludah di mukamu, boleh kau sabar. Tapi kalau Islam yang direndahkan, Islam dunia ini lain ceritanya. Wala tahinu, jangan kau merasa lemah ini. Fibtigha'il qaumi, kau cari mereka itu, penjahat-penjahatnya itu. Kejar mereka, jangan ragu. Mereka mencari engkau, biarpun kau di rumahmu sendiri akan dikirimi bom-bom melalui televisi, HP. Akan dibuat rusak dirimu, mereka akan ngejar dirimu sampai manapun lah, kau tidak mengejar mereka. Wala tahinu, jangan kau merasa lemah. Fibtigha'il qaumi, itu mengejar mereka, mencari mereka. Memerangi mereka, karena mereka memerangi kita duluan. Membuat kerusakan. Ini semangat yang harus kita kobarkan. Sehingga kita membuat keseimbangan, atau membuat, harus kita punya persiapan. Apa yang mereka lakukan untuk kita? Serangan-serangan apa untuk kita? Tidak boleh kita diam. Jika perang fisik, kita pun harus maju, dan kita rela untuk mati. Harus begitu. Jika perangnya sudah tidak fisik lagi, apa yang mereka lakukan, kita harus bisa menandingi. Sehingga kenapa kami menyuarakan adanya media-media, kita sudah kalah media. Media kita dikuasai banyak miliknya orang Islam, akan tapi lihat. Yang dijual adalah justru agama mereka. Yang dipamerkan adalah agama mereka, budaya mereka. Kita lemah semuanya. Wala tahinu, jangan kau merasa lemah. Kalau seandainya umat Islam itu punya kesadaran untuk ini, membuat 100 televisi seperti yang dimiliki oleh orang-orang Islam lemah itu, kita sangat mudah. Apalagi yang dimiliki orang di luar Islam, orang-orang munafik itu. Wala tahinu, jangan kau lemah. Ayo. Musola di kampung saja berdirinya susah di kiri kanannya, orang punya mobil mewah. Ini problem-problem kita ini. Madrasah di kampung-kampung itu lihat gentengnya kalau sudah jatuh enggak bisa naik lagi. Sementara di kiri kanannya adalah orang yang sangat cukup. Mau kemana? Tunggu berubah imannya anak-anak cucu kita nanti. Wala tahinu, jangan kau merasa lemah. Kejar mereka itu yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Orang yang merusak akidah kita. Kita kejar. Dan memang di saat kita berurusan dengan orang, ingat, ini tidak ada hubungannya dengan masalah hidup bersama yang baik yang diajarkan oleh Islam. Kita bertetangga dengan orang Nasrani bukan dilarang. Berjual beli dengan mereka bukan dilarang selagi mereka adalah siap untuk hidup baik-baik dengan kita. Tapi ini loh yang kerusakan-kerusakan akidah yang mereka hembuskan. Mereka masukkan ke rumah-rumah kita program-program yang menghancurkan akhlak bangsa kita ini. Peperangan ini yang mereka sudah suarakan melalui media-media yang mereka miliki. Kita harus mengejar mereka. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi, jangan kau merasa lemah. Engkau punya kekuatan sebetulnya. Dan yang bersamamu siapa? Allah. Kenapa kau masih ragu? Allah akan memberikan kepada kalian kemenangan. Dan urusanmu tidak sampai hari ini, sampai dijelaskan. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau engkau di saat ingin berinfak dengan hartamu, engkau akan kehilangan sesuatu. Di saat engkau berjuang di medan laga, kau akan terluka. Dan kau akan merasakan sakit itu semua. Ketahuilah mereka pun juga sama. Jangan dianggap mereka di saat perang juga tidak merasa takut dan tidak merasa sakit di saat kena luka. Sakit mereka. Mereka di saat berperang pun juga berpikir, bergetar, rasa takut sesaat. Terus mau mengeluarkan harta untuk membuat kemaksiatan, untuk membuat tempat disco dan sebagainya. Mereka juga mengeluarkan uang. Untuk merusak umat Islam juga mengeluarkan duit, itu mereka juga mikir sebetulnya. Ya lamun, mereka juga merasa berat. Cuman karena seruan iblis di dalam dirinya semakin kuat, sehingga mereka pun akan mengeluarkan. Akhirnya sama-sama mereka, engkau akan kehilangan hartamu. Mereka juga kehilangan. Jika engkau sakit, mereka juga sakit. Jika ada di antara kalian mati-mati syahid, mereka mati, cuman tidak syahid. Jadi dalam peperangan, perjuangan perlu pengorbanan. Mereka pun yang akan menghancurkan umat Islam berjuang, jangan dianggap main-main. Mereka membuat televisi dan sebagainya butuh miliaran, triliunan semuanya itu untuk menghancurkan umat. Keluar duit. Seperti halnya kalau engkau harus berjuang untuk membesarkan sebuah lembaga, pesantren, madrasah, buat program. Kalian keluar duit. Mereka di saat menghancurkanmu juga keluar duit. Lebih gede dari itu semuanya. Kenapa kau masih takut untuk ini semuanya? Ayo. Intakunu ta'lamun, kalau kau merasa sakit di saat terluka dalam peperangan. Mereka pun juga sama, di saat terluka juga sakit. Cuman bedanya, tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya, engkau ada harapan. Engkau punya harapan, yaitu dari Allah pahala nanti di akhirat. Mereka enggak punya harapan itu semuanya. Mereka kalau mati, jahannam. Mereka, apa uang yang mereka infakkan untuk menghancurkan umat, menjadikan mereka masuk jahannam. Beda. Lah kamu yang merasa punya iman kepada Allah yang punya surga, punya imbalan yang berlipat ganda, yang tidak bisa dikira-kira dengan dunia, kenapa masih ragu-ragu untuk mengeluarkan uangmu untuk berjuang itu? Untuk melepas merenggang nyawa untuk berjuang di jalan Allah, kenapa masih ragu? Hah? Nah ini pertanyaan. Mereka jangan dianggap main-main mereka. Mereka di saat menyerang negara-negara Islam, mereka banyak yang mati korban, dan mereka tahu menghitung korban mereka. Cuman bedanya apa? Di saat ada seorang mukmin berjuang di jalan Allah sehingga mati di medan laga, kemudian ada orang kafir mati di medan laga, yang satu punya harapan, dia ada surga, dia mati syahid, tapi orang kafir tidak. Ini ada harapan di dalam hatimu tentang kebahagiaan nanti di akhirat. Kenapa pun demikian kamu masih ragu? Apa sudah hilang harapanmu itu? Karena hilangnya keimanan di dalam hatimu, berarti engkau seperti mereka dan menjadi orang munafik. Ayo berjuang saat ini. Ayo, kami seru untuk semuanya yang mendengarkan acara ini, menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini. Ayo. Mereka yang ingin lihat, bagi mereka orang yang dermawan dalam kemaksiatan dia, waktu dia ngebosin anak buahnya untuk berzina bareng, itu keluar duit dia. Untuk mabuk juga keluar duit mereka. Hitungannya itu memotong dari hasil bisnisnya, iya. Tapi kenapa kita tidak seperti itu? Bedanya mereka tidak ada harapan. Tidak ada waktu mereka ingin mengajak berzina anak buahnya. Kemudian untuk mengajak mabuk lalu berharap dapat surga. Tidak ada. Tapi kita yang berjuang di jalan Allah. Mengeluarkan uang untuk membangun pesantren, membangun masjid, membangun madrasah. Kita hanya berbicara tentang program proyek Islam. Kita hanya berbicara tentang program proyek Islam. Kalau bukan proyek agama, proyek dakwah, dikhawatirkan. Biarpun kegiatan sosial kayak apapun, lihat siapa yang memandu. Siapa yang memimpin, siapa yang membawa. Jangan mudah terpesona dengan proyek sosial. Ternyata kadang-kadang labelnya ada labor, tidak jelas, kemudian labelnya Islam, atau mungkin tidak jelas sosial kemanusiaan, tapi ternyata di situ justru untuk menjerumuskan umat, sehingga dibawa kepada keluar Islam. Hati-hati. Dan jika Anda ingin jadi pejuang, pun Anda sudah keluarkan uang Anda, mungkin di antara kita ini adalah aktivis dalam kegiatan-kegiatan sosial. Anda harus tahu kegiatan apa yang Anda ikuti. Jangan mudah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, jika tidak jelas siapa yang memimpin itu semuanya. Dan akan dibawa kemana. Karena tanpa sadar, subhanallah, suatu ketika ada seseorang, itu membiayai musuh-musuh. Suatu ketika apa? Ini kenyataan, ada selebaran amplop yang dibagikan untuk dana yatim piatu. Kita bawa selebar amplop itu, kemudian alamatnya jelas. Namanya adalah nama Islam. Nama-nama Islam. Setelah kita pulang, mungkin ini akhirnya dilacak oleh anak-anak, waktu itu dilacak. Tak tahunya setelah dicek ke toko tersebut adalah program, adalah sekolahnya orang di luar Islam. Hebat mereka. Kita mudah terpesona, akan tapi tidak cermat. Kalau Anda ingin bersedekah, harus mikir ke tempat seperti apa. Ke tempat seperti apa. Makanya di saat ada yayasan seperti Al-Bahjah, kita segera membuat kontrol sebanyak-banyaknya. Kita membuat tim yang bakal mengontrol program ini. Ada tim, ada majelis, namanya majelis umana, majelis sesepuh. Kontrolnya bukan dari kiai. Kiainya hanya kontrol secara hukum halal haram saja. Adapun pelaksananya semuanya ada kontrol orang banyak. Karena apa? Di sini akan mengundang hibah sebanyak-banyaknya, infak sebanyak-banyaknya, wakaf sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti dipangan makan oleh anak kita atau sebagainya. Atau salah penyalurannya, na'udzubillah. Amanah di hadapan Allah. Kalau sekarang ada, wakaf sudah beres hanya karena ceklah sedikit saja dijual oleh anaknya. Ayo. Padahal yang membangun adalah orang-orang yang sangat baik dengan bapaknya dulu. Orang kaya yang baik dengan bapaknya, giliran ketemu anaknya dijual, kan kacau. Karena tidak ada kontrol, makanya kita akan buat kontrol. Karena alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah, media-media radio. Makanya kami selalu ingatkan, media radio yang banyak itu memang atas nama saya. Sahamnya adalah milik kami. Nama saya, sahamnya. Tapi bukan milik anak-anak saya. Selalu saya suarakan biar dipotong nanti. Semoga panjang umur. Kalau mati sewaktu-waktu, sudah ada. Sudah saya juga punya wasiat tertulis. Radio ini, kalau dihitung duitnya adalah miliaran. Tapi itu bukan milik kami. Kami tidak punya. Nah, menitipkan hibah infak pun Anda harus berpikir dulu, benar enggak tempatnya ini? Sejauh mana perjuangannya di tempat itu? Ini. Jangan sampai kita tanpa sadar membekali musuh-musuh kita. Apalagi mohon maaf nih, Islam di Indonesia ini sudah diacak-acak ya, dimasuki akidah-akidah yang menyesatkan. Tanpa sadar Anda menjadi donatur sekelompok akidah yang setiap saat mengatakan orang lain kafir, masuk neraka, problem ini. Anda membantu tempat yang haram, sepertinya Anda mendapatkan pahala, mendapatkan dosa, itu semuanya. Ini ada. Termasuknya kulakan anaknya di tempat yang seperti itu, akidah yang sesat, menyesatkan. Anda kan ada bantuan dan sebagainya. Anda menjerumuskan, sepertinya sedekah, tapi Anda melakukan yang haram tanpa Anda rasa. Anda tidak sadar itu semua urusan keimanan. Ada kan sekarang kelompok akidah mengatakan ini bid'ah, haram, masuk neraka, syirik. Orang lain diajak jadikan musuh semuanya orang Islam. Lah kok Anda membantu tempat-tempat semacam ini? Apakah Anda tidak sadar? Anda akan membesarkan musuh umat Nabi Muhammad SAW. Musuh pecinta Nabi Muhammad. Dan Anda nyaman-nyaman saja masih anaknya sekolah di TK tersebut, SD tersebut, atau SMP tersebut. Anda diminta bantu Anda surga. Tidak. Urusan keimanan ini. Dengan besarnya tempat tersebut, lihat. Akan membuat kerusakan lebih parah lagi. Kita harus cermat. Lagi kelompok mencaci maki para ulama, mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita membantu sekelompok yang bakal mengolok-olok orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Cuman kadang kita ini tidak pakai pembimbing, asalkan program Islam langsung saya bantu. Maka dalam gerakan sosial pun kita harus waspada dan hati-hati. Baik, walatahinu, tapi yang jelas pertama adalah jangan engkau merasa lemah. Maka kenapa kami wanti-wanti semantem itu? Takut keluar dari tempat ini memang tidak lemah lagi. Saya harus berjuang dengan hartaku. Saya akan berjuang, tapi salah alamat. Ini nasihat terakhir, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. Guru, Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun waktu itu, kami bercerita, programmu terakhir apa? Motivasi. Motivasi apa? Menyadarkan para orang tua untuk menghantarkan anaknya agar sekolah agama. Memang setelah pengajian kita pendidikan anak ini 3 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, pendidikan anak. Ternyata beliau langsung mengingatkan sesuatu yang kami lupa. Setelah mereka termotivasi lalu pisah denganmu, apakah sudah kamu pikirkan di mana mereka akan nyekolahkan anaknya? Sekarang di tempatmu akidah-akidah sesat merebak, ayo. Berarti diam-diam kamu yang menjerumuskan mereka. Oh iya ya, betul juga. Setelah orang termotivasi untuk mendidik anak agar kenal agama, tak taunya apa? Tidak kita arahkan nyekolahkan seperti apa. Akhirnya pokoknya ada label agama, baik dimasukkan, tak taunya jadi musuh-musuh kemuliaan. Nah ini. Disadarkan, diingatkan. Waktu itu semangat betul. Setiap orang tua saya ingatkan, awas anakmu adalah amanat. Bukan jangan dianggap sebagai nikmat saja. Angkat tapi amanat di hadapan Allah. Di hadapan Allah terus. Semangat untuk menyekolahkan anaknya dalam urusan agama. SMP Islam, SD Islam atau apa sebagainya, semangat. Pisah dengan kami. Tapi gak ada yang mengarahkan kemana mereka sekolah. Tak taunya apa. Dari golongan-golongan yang akidahnya benar selamat ini, tidak senang buat sekolah-sekolah yang menarik. Sekolahnya yang bangkunya sebelah patah, gentengnya bocor. Sementara orang yang akidah sesat, itu membuat sekolah keren, elit, mewah. Wah, orang tertarik di situ. Berarti saya yang menghancurkan. Saya yang menghancurkan mereka. Memberi motivasi, semangat, akan tapi tidak diberi jalan keluar. Akhirnya mulai 2 tahun berikutnya, harus ada ide membuat sekolah-sekolah. Alhamdulillah sudah banyak sekolah-sekolah kita, alhamdulillah. Cuman kan tidak semua orang tahu, orang awam tidak bisa memilah sekolah benar enggak. Makanya kami ingatkan juga, jika Anda ingin menyekolahkan, hendaknya ada rekomendasi dari guru-guru mulia yang Anda kenal. Bolehkah anak saya sekolah di tempat itu? Bukan melalui brosur, bukan. Brosur hanya sekedar tahu. Setelah itu bawa brosur kepada ulama-ulama yang pengalaman tentang masalah akidah dan sebagainya, agar Anda tidak salah pilih. Ini harus. Waspada, anakmu mahal. Anakmu adalah mahal. Mau membuka toko saja hati-hati, kok tempatnya strategis, aman atau tidak, kuncinya seperti apa. Bagaimana menyekolahkan anak tidak pernah kita pikirkan di mana mereka? Mereka sekolah lah ini. Wala tahinu, kami khawatir betul di saat sudah ada semangat. Merasa dirinya tidak lemah lagi, aku harus maju berperang. Tak taunya, aku harus maju berjuang dengan hartaku, dengan pangkatku, dengan apapun yang Allah berikan kepadaku. Tak taunya salah alamat. Terjerumus. Baik. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Baik, setelah tadi semangat harus tumbuh. Bedanya apa? Harus kita hadirkan. Bedanya apa? Kita ini mengharap dari Allah. Kalau Anda bersedekah 10 juta yang Anda kirimkan, 100 juta Anda titipkan untuk perjuangan, 1 miliar Anda titipkan, hilang duit Anda. Tapi ada harapan. Janji Allah, ya benar Adam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anfik ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah engkau. Aku akan ganti itu semuanya. Di dunia sudah Allah janjikan akan diganti. Dan penggantian itu adalah subhanallah. Kadang diri kita menemukan ganti itu. Kadang apa? Allah berikan kepada anak keturunan kita. Sehingga anak kita sejahtera karena infaknya orang tuanya. Itu di dunia, di akhirat apalagi. Kita ada harapan, tapi orang kafir atau orang falsek yang bersedekah untuk, yang infak untuk kemaksiatan, tidak ada harapan surga. Dan tidak diganti oleh Allah dengan kebaikan di dunia yang bermanfaat, kalaupun diberi di dunia adalah untuk menjerumuskan mereka lebih jauh lagi. Sadarlah dan ketahuilah. Wa kana Allah aliman hakima, Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Maha mengetahui tentang keadaanmu. Maha bijaksana, jika ada keputusan dari Allah, semuanya adalah untuk kemaslahatan kita. Dan jangan ragu, peperangan seolah-olah adalah untuk membuat kehancuran, akan tapi peperangan di dalam Islam adalah untuk menghindari kehancuran. Sehingga dalam banyak riwayat dari Nabi SAW, bagaimana aturan di dalam peperangan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak peternakan, itu kan pendidikan dalam Islam. Allah maha tahu, makanya jangan ragu, kalau sudah keputusan dari agama Allah, itu pasti ada maslahatnya. Kelihatannya bentuk peperangan. Tapi perangan di dalam Islam adalah untuk menjaga. Menjaga apa di dalam Islam? Yang pertama adalah menjaga kemanusiaan. Menjaga kemanusiaan. Jadi komunitas manusia yang selamat. Yang kedua adalah menjaga kebebasan untuk orang menjalankan agama. Sebab bersama umat Islam, orang Nasrani tidak dipaksa untuk masuk Islam. Enggak ada. Yang kedua adalah kebebasan untuk berkiprah dalam dunia. Melestarikan buminya. Tidak boleh ada bumi kita diambil oleh siapapun. Sehingga kapan kita boleh berperang? Di saat ada orang yang menodai tiga unsur ini. Yang pertama adalah undang-undang Allah. Kedua adalah masyarakat. Yang ketiga adalah bumi. Makanya ini namanya negara. Negara itu harus ada undang-undang. Undang-undang Allah. Kemudian di situ ada mujtama, masyarakat. Biarpun di situ ada orang Nasrani, harus kita lindungi. Jika ada orang Nasrani yang hidup bersama kita, lalu dinodai, atau dilukai, atau disakiti oleh kelompok orang, maka kelompok orang yang menyakiti itu harus dihukum. Kalau mereka dalam bentuk negara, kita perangi. Biarpun yang diganggu adalah orang Nasrani. Kemudian bumi, mereka ingin menjajah, mengambil. Kita harus perang. Tanpa ini, tidak ada. Tanpa ini, kemudian mungkin kenapa ada suatu ketika ada peperangan yang diserukan oleh Rasulullah, apakah ada pemaksaan Rasulullah? Enggak ada pemaksaan. Justru di saat mereka memaksa, melarang orang untuk memilih dalam beragama, maka harus dihukum. Misalnya apa? Dipaparkan Islam. Nabi Muhammad hanya memberikan surat kepada negara-negara, aslim taslam. Ini ada berita gembira untukmu, wahai para raja-raja. Aslim, Islamlah kau taslam. Engkau akan selamat. Dan Nabi hanya minta berikan kesempatan umatmu, bangsamu untuk berpikir. Ini ada agama dari Allah, agama yang benar. Tak tahunya di antara mereka motong telinga utusan Nabi SAW. Kan ngajak perang. Kita hanya menyampaikan kebaikan. Kalau tidak mau, saya tidak mau. Tapi tidak mengajak perang kok. Nabi tidak ngajak perang. Dan alangkah banyaknya Nabi membuat perjanjian-perjanjian dengan orang yang berbeda agama. Jadi waktu Nabi menawarkan agama, keselamatan mereka. Maka Nabi dan sahabat Nabi dan kaum muslimin akan marah di saat ada orang menghalangi sampainya kebenaran. Nabi ingin mengirimkan kebenaran, lah kok dihalangi. Semuanya kasusnya semacam ini. Bukan Nabi mengajak, bukan Nabi memulai peperangan. Tidak. Semua dari mereka yang memulai. Belum lagi perjanjian-perjanjian hidup bersama dalam kebaikan yang dilanggar. Orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi ikut campurnya orang munafik. Sehingga betul-betul orang munafik. Nah, setelah ayat ini ada ayat munafik lagi setelah ini. Orang munafik nanti insya Allah pertemuan yang akan datang munafik. Munafik itu memang luar biasa, mengerikan. Sehingga Nabi itu kalau berurusan dengan orang Yahudi dan Nasrani itu sangat mudah. Kalau mereka melakukan pelanggaran cukup didatangi, mereka takut minta maaf, selesai. Tapi kalau orang munafik ini mengadu domba dia. Justru membuat permusuhan antara kita dengan di luar Islam karena orang munafik. Wajah Islam hari ini dipandang sebagai wajah buruk. Wajah Islam, misalnya wajah kejam dan sebagainya. Karena apa? Orang munafik yang pakai label Islam, seolah mengangkat kalimat La ilaha illallah, menyerukan kebenaran, tapi mereka adalah orang teror. Tidak mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan kelembutan. Atas nama Islam. Sementara mereka tidak mengerti Islam. Setahunya adalah yang diekspos di media, itu loh ada pembantaian. Orang Islam sendiri dibunuh oleh orang Islam. Lihat, apakah itu agama yang baik? Ini yang disuarakan oleh media. Diwakili orang-orang yang dengan kekerasan, membuat bom dan sebagainya. Bukan seperti Islam yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Islam rahmatan lil alamin. Seperti yang selama ini kita rasakan di Indonesia Raya, dari masa ke masa dengan kelembutan. Kecuali munculnya orang-orang aneh itu. Dari masa ke masa bagaimana Islam masuk ke negeri kita. Melalui pejuang-pejuang juru dakwah yang lembut, yang datang dari Gujarat, datang dari Hadramaut. Mereka dengan penuh kelembutan akhlak yang mulia. Dan begitu indah perilaku dan akhlak mereka sehingga mudah mereka berinteraksi kepada masyarakat pribumi, berkenalan dengan mereka. Kemudian lihat bukan sekedar sampai di situ, sehingga mereka saling menikahkan putra-putri mereka. Sehingga indah sampai di antara mereka yang bisa menikah dengan putri-putri raja. Kan tidak mudah seorang pendatang menikah dengan putri raja, kecuali karena kelebihannya. Kalau kelebihan harta, mereka datang tidak membawa harta. Kelebihan akhlak dan membawa kemuliaan sehingga tersebarlah Islam dengan keindahan di negeri ini. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar dan segera memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita untuk menjadi pejuang. Semuanya harus berjuang. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Engkau bisa.

Dan main-mainnya pun guyon, main guyonannya pun jadi. Guyonannya pun ya jadi, makanya jangan main-main urusan perceraian, hati-hati. Kalau marah dengan istri, kecup keningnya, selesai. Berarti saya marah, ngerti enggak itu? Selesai. Enggak marah juga istri nanti, baik benar suamiku itu. Jadi juga jangan pakai kalimat cerai dan seterusnya, bukan suatu hal yang baik. 5 tahun belum karunia anak. Apakah Allah sudah tidak percaya? Jangan mengatakan kalimat Allah tidak percaya dan tidak percaya. Tidak semua yang diberi oleh Allah anak berarti sudah pantas diberi amanat. Ada orang yang punya anak masalah masuk neraka. Akan tapi katakan Allah akan memilihkan waktu yang terbaik untuk saya punya anak. Maksudnya kalau Allah tidak percaya denganmu itu gimana sih? Atau Allah percaya kepadamu? Siapa kamu harus percaya? Ini sering kalimat-kalimat yang latah yang diucapkan. Karena saya belum dipercaya oleh Allah. Biarpun yang dikirim anak 10 pun belum tentu dia itu mengemban amanat. Allah juga tahu kalau dia khianat. Anaknya sekolah enggak karu-karuan, jadi pemabuk semuanya. Allah juga tahu sebelum lahir. Lalu oleh Allah diberi anak kan? Apakah berarti Allah enggak tahu? Nah, jadi kalimat percaya tidak. Jadi Allah belum berikan, belum karuniai. Maka sekarang tunggulah karunia itu. Jika ada di antara kita belum diberi oleh Allah karunia seorang putra, itu adalah semata-mata kasih sayang Allah. Karena Allah sayang kepadamu. Sebab tidak semua anak menjadi sebab keselamatanmu. Jadi prasangka baik terus kepada Allah. Dan Allah akan memberikan kepada hambanya sesuatu pada waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang engkau pilih. Biar Allah yang memilihkan waktu yang tepat. Anda boleh memohon setiap saat. Tapi ketahuilah Allah akan memilihkan kepadamu selagi engkau menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, Allah akan memberikan permohonanmu kepadamu di waktu yang Allah pilihkan, bukan di waktu yang engkau pilihkan. Dan Allah pilihkan sesuatu tersebut, bukan sesuatu yang engkau pilih sendiri. Kadang pilihan kita itu lemah. Pilihan kita itu adalah dicampuri hawa nafsu dan seterusnya. Baik, insya Allah Allah memberikan karunia, tapi hidup indah dulu. Kelihatannya memang betul. Artinya apa? Anda sendiri belum siap, suami masih suka ribut barangkali, sampai sudah cerai 2 kali. Kalau punya anak bagaimana nanti? Benah dirilah, dekatlah pada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Perbanyaklah istighfar di tengah malam, memohon kepada Allah setiap habis salat istighfar. Kemudian setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diberi oleh Allah. Yumditkum bi amwal, dimudahkan urusan rezeki, wa banin, dan anak-anak insyaallah. Dan bagi yang tidak dikaruniai oleh Allah anak, barangkali menurut medis sudah dipastikan tidak punya anak, tidak usah berkecil hati. Masih ada anak-anaknya hamba Allah yang bisa kita rawat dan kita didik, dan dia akan menyambut kita nanti. Menjadi amal baik, amal jariah. Jadi menuju surga tidak harus dengan anak. Yang tidak punya anak, tidak usah berkecil hati, lalu menjadi ribut terus dengan suami gara-gara tidak punya anak. Sudah enggak punya anak, ribut terus, kasihan benar. Akan tapi tetap indah ya. Anak tidak segala-galanya. Tapi yang sudah punya anak, jadikan anak ini benar-benar sebagai tangga untuk kita melambung menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dididik yang benar. Jangan lupa besok hari Selasa, Selasa sore berkumpul di sini untuk mengadakan konvoi syiar tahun baru Hijriah menuju Masjid Raya At-Taqwa Alun-Alun Kota Cirebon sekaligus sembata doa awal tahun dan akhir tahun. Dan jangan lupa kajian rutin malam ini ada di Mustaqim dan juga dari Indramayu, ada pengajian di Indramayu malam ini. Kajian khusus muslimah bersama Umi nanti sore di Indramayu, juga di Karanganyar Indramayu, di Aula Gedung Pelayanan Informasi Haji. Ada yang sakit, ayahanda daripada pejuang di sini, ada yang sakit dan banyak yang sakit juga. Ada anak-anak yang dari boarding atau dari SD atau dari tahfidz yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Dan juga Bapak Rakida dan juga yang sakit, ada sakit banyak, ada sakit fisik, ada sakit akhlak, ada sakit mental, sakit pemikiran, semoga Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. ada majalah-majalah, DVD, buku-buku zikir, hendaknya bisa segera didapat untuk jadi pegangan di rumah. Majalah-majalah, buku zikir, DVD-DVD, bisa dihadiahkan kepada saudara-saudara kita yang berjauhan. Kita berubah cara menghadiahi seseorang di tahun baru ini. Baik, insyaAllah. Infak center mohon diperhatikan. Infak center yang selama ini disebarkan dengan rekening 7204-2092, itu selain zakat. Jangan sampai memasukkan ke infak center itu duit zakat, kami informasikan. Adapun rekening zakat ada sendiri. Sebab kalau rekening zakat nanti akan disalurkan kepada yang berhak, fakir miskin dan orang yang membutuhkannya. Kalau infak center untuk perjuangan di pondok ini. Sebab kalau duit zakat tidak digunakan untuk bangun pondok. Duit zakat tidak kita berikan anak-anak untuk dimakan anak-anak. Anak-anak kita tidak makan duit zakat. Anak-anak kita tidak makan duit zakat. Karena duit zakat itu adalah kotorannya hartanya manusia. Sehingga anak-anak kita tidak kita beri makanan duit zakat. Kata Nabi, minasakhi amwalin nas. Tapi zakat nanti akan disalurkan kepada yang berhak. Tapi duit zakat kalau masuk tangannya orang fakir jadi bersih. Yang semula kotorannya orang kaya, tapi kalau diterima oleh yang berhak, orang fakir, miskin menjadi bersih. Nah, maka tolong ada rekening zakat itu khusus. Rekening infak center, mohon jangan dimasukkan duit zakat di tempat itu. Sudahkah? Ini harus kami umumkan ya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtul alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan hati kami hati yang selalu bersemangat dalam berjuang di jalan-Mu ya Allah. Dengan apapun yang Kau berikan kepada kami. Dengan ilmu kami, dengan harta kami, dengan tenaga dan kekuatan kami, dengan pikiran kami, dengan panjatan doa. Jangan kami sampai kami tidak ikut dalam perjuangan mulia ini. Kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas. Ya. Kirimkan ke tempat ini hanya orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di sini, ya Allah. Yang telah berjuang di sini, berikan keikhlasan kepada mereka. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan dan jadikan mereka ahli-ahli surga-Mu, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu yang sudah berjuang di sini, lalu mereka tidak ikhlas. Kami tidak rela, ya Allah. Keikhlasan hanya pemberian dari-Mu. Karunia yang paling agung adalah jika seorang hamba Kau beri kepada mereka ikhlas. Kami mohon jadikan kami ahli ikhlas, ya Allah. Dan jadikan di saat kami berbuat baik yang kami pandang adalah keagungan-Mu, kemuliaan dan karunia-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kumpulkan kami, Allah, kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami ahli istiqomah yang sudah bergabung di tempat mulia ini, ya Allah. Kami mohon jangan Kau keluarkan kami dari tempat mulia ini. Dan kami mohon jauhkan kami dari melihat yang haram, mendengar yang haram, berbicara yang haram. Syahwat kami, ya Allah, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat di tempat yang haram, ya Allah. Mudahkan kami pintu halal, ya Allah. Mudahkan kami pintu halal, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Maka kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mendapatkan rizki yang halal, ya Allah. Penuh berkah, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan. Yang sakit, sembuhkan. Sakit apapun, ya Allah. Apakah sakit fisik mereka, atau sakit hati mereka, atau sakit pikiran mereka. Kami mohon berikan kesembuhan kepada mereka. Engkau Maha tahu siapa mereka. Sakit akhlak mereka, ya Allah, kami khususkan. Berikan kesembuhan, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dan mereka dari keharaman. Dan kami mohon ampuni kami. Dan kami minta perlindungan dari-Mu. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari pandai berbicara, lalu kami tidak bisa mengamalkan ilmu kami, ya Allah. Seperti kami mudah untuk mengucapkan, mudahkanlah kami untuk mengamalkannya. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada orang tua kami kasih sayang-Mu dan pengampunan-Mu. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Dan jadikan, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha.